إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا إخوة kita lanjutkan kajian kita termasuk ke ayat 214 الله تعالى berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا قل الرسول ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أو apakah kalian mengira, ya, apakah kalian mengira antadkhulul jannah untuk masuk ke dalam surga walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian, masathumul ba'sa wadharra, mereka ditimpa kesulitan dan kesusahan. Wazulzilu, bahkan diguncang mereka dengan berbagai macam ujian. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita semuanya, ya ikhwah, bahwa untuk masuk ke surga itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang ya sulit. Maka Allah mengatakan, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum menimpa kalian seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kesusahan, kesulitan, berbagai macam ujian. Maka dari itu, ikhwatul Islam, ya, ternyata untuk masuk surga kita harus menghadapi ujian dulu. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui di antara kalian, belum tampak kepada kalian, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh, ya, dan siapa kalian yang sabar? Makanya ikhwatul Islam, jalan menuju surga itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan keimanan, membutuhkan kekuatan, kesungguhan. Jalan menuju surga itu bukan sebatas angan-angan, saya pengen masuk surga, saya ya insyaallah masuk surga. Tidak. Ya, karena setiap orang yang beriman pasti diuji. Siapapun kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ujian itu dengan apa? Kesulitan, kesusahan, musibah, bencana, malapetaka. Terkadang ujian itu diberikan dengan apa? Kesenangan. Dan pasti semua kita inginnya diuji dengan kesenangan kan. Tapi kita ya banyak yang tidak sabar dengan kesenangan, Pak. Karena dengan kesenangan justru dibuka pintu-pintu syahwat. Dengan kesenangan terbuka pintu-pintu maksiat. Banyak orang yang tidak sabar dengan kesenangan. Saat ia senang, lebih banyak lalai. Dilalaikan oleh HP, dilalaikan oleh game, dilalaikan oleh berbagai macam hal yang melalaikan. Ya. Saat kita senang, kita rasa takut kepada Allah-Nya berkurang. Inilah akal Islam. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kita. Baik. Kita ambil faedah-faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayah, di antara faedah-faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, inayatullah azza wa jal bihadhil ummah. Itu perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam ini. Haitsu yusalliha bima waqa'a bi ghairiha. Ya, apa perhatiannya? Itu Allah menghibur umat Islam ya, dengan umat-umat sebelumnya. Artinya bahwa umat-umat sebelum kalian itu diberikan ujian berat banget loh. Maka kalian pun hai umat Islam tidak mungkin bisa masuk surga kecuali dengan melalui dan menghadapi apa? Ujian demi ujian tersebut. Maka ketika kita melihat ya orang yang lebih berat ujiannya dari kita, terhibur kita, Pak. Tapi ketika kita melihatnya kepada orang yang lebih senang dari kita, kita malah tidak menjadi orang yang bersyukur. Kita menjadi orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jal. Cuma dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya melewati Khabbab bin Al-Arad yang sedang disiksa. Lalu lewatlah Rasulullah SAW dan Khabbab bin Al-Arad berkata apa? Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana. Kenapa engkau tidak segera berdoa kepada Allah untuk kemenangan kita, wahai Rasulullah? Kenapa engkau tidak segera minta tolong kepada Allah supaya kita dimenangkan? Apa kata Rasulullah SAW? Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'al nisfain wa yumashshat bi amshatil hadid ma duna lahmi wa 'azmi ma yasudduhu dhalika 'an dinihi walakinnakum qaumun tasta'jilun. Dahulu kata Rasulullah, ada orang yang dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Di antara mereka ada yang digergaji sampai ya jadi belah dua. Di antara mereka ada lagi yang disisir dengan sisir besi. Ya sampai ke apa? Ke daging dan tulangnya. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk terus berpegang kepada agamanya. Kemudian Rasul bersabda, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Akan tetapi kalian ini suatu kaum yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa, ya, pengen cepat menang, pengen cepat melihat hasil, pengen... Lah ya akhi, kita bersyukur, alhamdulillah ujian kita gak seberat mereka, gitu, Pak. Ya. Bagaimana kalau kita dikasih oleh Allah ujian pemimpin kayak Fir'aun, Pak? Alhamdulillah pemimpin kita gak seperti itu. Bagaimana kalau kita diberikan ujian seperti yang menghadapi yang Rasulullah sebutkan dalam hadis tadi? Alhamdulillah tidak seperti itu. Maka kewajiban kita terus sabar untuk terus berpegang kepada agama Allah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya itu ya akhi ya. Sekali lagi, terkadang ya ketika ditimpa, diuji dengan kesusahan, banyak orang yang sabar, Pak. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, banyak orang gak sabar. Karena kesenangan itu, Pak, melalaikan banget. Ya. Melalaikan, menjadikan seseorang itu terbiasa dengan apa namanya foya-foya, enak-enakan, nikmat-nikmatan. Akhirnya apa? Kesabarannya jadi pendek. Iya. Wa min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini juga, annal iman laisa bitamanni wala bitahalli, bal la budda min niyatin salihah wa sabrin ala ma yanaluhu al-mu'min min adhan fillahi azza wa jal. Bahwa iman bukan sebatas berangan-angan. Ya. Iman itu bukan hanya bukan sebatas saya berangan-angan pengen masuk surga, udah ya masuk surga begitu mulusnya, enak begitu. Tidak. Akan tetapi iman kata beliau membutuhkan niat yang saleh, yang benar. Dan kesabaran menghadapi berbagai macam ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan perintah. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala banyak ya, tidak disukai oleh hawa nafsu kita ya. Diuji dengan larangan. Diuji dengan berbagai macam ujian. HP antum ujian enggak? HP yang kita miliki ujian tidak, Pak? Wallahi ujian banget. Antum bisa melanglang buana di situ. Habis waktu antum buat main game, buat nonton dan yang lainnya. Wallahi ujian. Dan banyak di antara kita gagal ujian, Pak, menghadapi ujian HP itu, Pak. Banyak di antara kita habis waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, Pak. Makanya setiap kita introspeksi diri, kalau kita ternyata kalah terus dan terus-menerus terjerembab dalam maksiat gara-gara HP, mendingan lem biru aja udah. Lem biru lagi. Jual aja udah. Beli HP yang jadul, yang cuma buat SMS-an sama telepon doang, kholas. Iya. Daripada itu jadi sebab masuk neraka. Jangan sampai HP itu jadi sebab masuk ke dalam api neraka ya akhal Islam, azani Allah ya. Jadi setiap kita pasti diuji ya, diuji. Ketika antum berkata saya mau taubat, Allah uji, Allah ingin lihat bagaimana kejujuran kita dalam taubat kita. Benar enggak kita mau taubat? Allah mengatakan apa? Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira, kata Allah, akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji oleh Allah? Enggak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Orang beriman itu lepas dari ujian, enggak mungkin. Iya. Karena dunia ini disebut oleh para ulama apa? Darul ibtila, negeri ujian. Dunia itu negeri apa? Negeri ujian, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Amin. Ha, faedah selanjutnya, hikmatullahi azza wa jal, haythu yabtali al-mu'minina bimithli hadhil masaibil azimah imtihanan hatta yatabayyana as-sadiqu min ghairih. Di antara faedah ayat ini menunjukkan kepada ya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Itu Allah menguji kaum mukminin dengan musibah-musibah yang berat terkadang. Supaya apa? Allah menguji. Kenapa harus ada ujian, Pak? Kenapa harus ada ujian? Supaya terlihat siapa yang jujur benar imannya, siapa enggak. Dalam kehidupan dunia saja ya, yang namanya ujian itu penting loh. Ya, antum kursus misalnya, kursus setir mobil. Untuk dapat sertifikat, antum harus diuji dulu. untuk melihat kemampuan antum selama ini sudah bisa menyerap enggak ilmu yang sudah diberikan itu. Iya. Diuji antum. Kita juga selama ini nuntut ilmu tentang kesabaran, nuntut ilmu tentang tawakal, nuntut ilmu tentang apa? Ya, tentang pentingnya menyandarkan hati kepada Allah. Namun suatu ketika Allah ingin uji kita. Yang sudah kita pelajari ini benar enggak bisa kita praktekan akhir dalam kehidupan kita? Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ujian itu ya, fungsinya luar biasa. Dia itu fungsinya menyaring keimanan. Allah ingin memilah dan memilih siapa hamba-hambanya yang berhak mendapat derajat yang tinggi di dalam surganya. Siapa yang hamba-hambanya tidak berhak mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surganya. Dan siapa yang berhak masuk ke dalam api neraka. Dengan cara apa? Diuji, Pak. Diuji. Subhanallah. Maka dari itulah ya, yang kita mohon kepada Allah adalah kekuatan, akhi. Makanya Rasulullah SAW doanya apa, Pak? Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dini, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tolong kuatkan hatiku di atas agamamu itu. Nabi sering sekali mengucapkan ini, Pak. Setiap kita pasti tidak ingin diuji, pasti siapapun di antara kita tidak ingin diuji. Tapi masalahnya ujian itu harus dan pasti menimpa kita, pasti itu, Pak. Syi'ta am abaita, baik kamu suka, kamu tidak suka, kita suka, kita tidak suka, yang namanya ujian pasti akan menimpa. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Sungguh benar-benar kami akan uji kalian sampai kami mengetahui di antara kalian yang bersungguh-sungguh, ya, dan bersabar. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. فَلَا يُعْرَفْ زَيْفُ الذَّهَبْ إِلَّا إِذَا أَذَبْنَاهُ بِالنَّارِ. Kata beliau, emas. Ya. Tidak akan diketahui ini emas palsu atau emas asli. Kecuali dengan cara apa? Dimasukkan ke api. Kalau emas palsu, hancur dia. Kalau emas asli, dengan dimasukkan ke api tambah bagus kelihatan. Maka demikian pula ujian, akhi, yang menimpa mukmin. Dengan adanya ujian ketahuan tuh siapa yang ternyata imannya palsu, Pak. Dan siapa yang imannya memang masya Allah. Dengan adanya ujian seorang mukmin yang jujur keimanannya terlihat keindahan imannya itu masya Allah. Dengan kesabarannya dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Walaupun tentunya ya, ujian itu tidak akan terus-menerus menghampiri apa? Seorang muslim. Ada saat-saatnya diuji, ada saat-saatnya apa? Ya diberikan ujiannya kendor begitu. Ya. Min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini juga, annahu yambagi lil insan alla yas'ala an-nasr illa min al-qadir alayh. Bahwa selayaknya kita tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah saja, Pak. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu kisah Nabi Yusuf alaihi wasallam? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam saat di penjara kan ditemani oleh dua orang. Lalu dua orang ini dua-duanya bermimpi. Yang satu bermimpi memeras arak dan yang satu lagi bermimpi ada roti di kepalanya, lalu kemudian roti itu dimakan burung. Itu dalam surat apa? Hah? Surat Yusuf. Ini bangunin nih. Kamu mau duduk di majlis ta'lim atau mau tidur? Hah? Kalau mau tidur silahkan. Keluar aja di sana. Yang di sini. Ya. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Adapun yang kamu yang bermimpi memeras, kelak kamu akan menjadi pelayan istana. Adapun kamu yang bermimpi, ya, rotinya di atas kepala kemudian dimakan, kamu akan dipenggal. Apa kata Nabi Yusuf kepada orang yang selamat ini akan jadi pelayan istana? Uzkurni inda rabbik. Nanti kalau kamu udah selamat, tolong sebutkan aku di sisi raja ya. Gara-gara ucapan ini apa yang terjadi? Falabitha fi sijni bid'a sinin. Allah perpanjang lagi tinggalnya Nabi Yusuf di mana? Di dalam penjara. Subhanallah akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kenapa Allah memberikan peringatan kepada Nabi Yusuf tentang masalah ini supaya benar-benar Nabi Yusuf mintanya hanya kepada Allah. Kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ingat ya, ketika tidak ada manusia yang mau menolong kita, itu artinya Allah ingin Allah saja yang menolong kita. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha annal mu'minina birrusul manahijahum manhajur rusul yaquluna maqalu. Bahwasanya orang-orang yang beriman kepada para rasul, manhaj mereka itu sama dengan manhaj para rasul. Orang-orang yang beriman kepada para rasul, manhaj mereka harus sama dengan manhaj siapa? Rasul. Yaquluna maqalu, bahkan mereka mengucapkan apa yang diucapkan oleh para rasul. Itu firman Allah, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking beratnya ujian mereka, sampai-sampai rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan pertolongan Allah akan datang? Di situ Allah mengatakan rasul dan kaum mukminin yang bersamanya. Berarti kaum mukminin itu yang memang benar-benar beriman kepada rasul, dia ikuti rasul sudah. Adapun kemudian kita tidak mengikuti rasul, ya, lebih mengagungkan imam-imam kita di atas pendapat rasul, lebih mengikuti pendapat-pendapat ustadz kita, kiai kita daripada pendapat rasul, maka hakikatnya kita belum mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Iya. Pada selanjutnya, wa minha tamamu qudratillahi azza wa jal, kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat datangnya. Dan memang kebiasanya begitu pak, pertolongan Allah itu baru datang saat kesabaran sudah mulai habis. Kita sudah berusaha sabar. Ketika kesabaran sudah mulai habis, disitulah Allah berikan pertolongan kepada kita. Supaya kita merasakan betapa agungnya dan betapa nikmatnya pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Supaya kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Iya. Makanya, gak boleh kita putus asa. Ya, dari rahmat Allah Azza wa Jal gak boleh. Wa minha faedah selanjutnya, حكمة الله حيث يمنع النصر لفترة معينة من الزمن. Di antara hikmah Allah, Allah tidak memberikan pertolongan itu dengan serta-merta sekaligus, enggak. Tapi Allah memberikan dulu ujian dan memberikan tenggang, terus diuji, diuji, diuji. Baru Allah tolong. Kenapa? Pertama, supaya lebih banyak dosa yang diampuni. Yang kedua, supaya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan yang ketiga, supaya lebih menempa keimanannya. Iya. Maka dari itu ya akhi, ujian yang menimpa seorang mukmin itu tidak akan sampai menghancurkan hidupnya, tidak. Makanya Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, ya rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, firman Allah walanabluwannakum bisyai'in, kata-kata syai' di sini memberikan faedah bahwa ujian yang menimpa seorang mukmin itu tidak akan sampai menghancurkan hidupnya. Lalu bagaimana Ustaz kalau ada orang yang ujiannya berat banget? Iya. Ada orang yang ujiannya apa? Berat banget sampai akhirnya dia hancur iman dan agamanya. Ada yang seperti itu, ada Pak? Bukankah Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya? Jawabnya, Allah akan berikan ujian yang tidak akan menghancurkan hidupnya kalau dia benar-benar kembali kepada Allah. Adapun kalau dia berpaling kepada Allah, bisa jadi Allah berikan azab di dunia sebelum apa? Di akhirat, ya akhi. Makanya lihat para nabi dan rasul dengan beratnya ujian yang menimpa mereka, tapi karena mereka terus minta kepada Allah, ya, terus tawakal kepada Allah, tidak mungkin Allah sia-siakan hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah, enggak mungkin. Yang Allah cuekin siapa? Yang tawakalnya kepada selain Allah. Yang Allah biarkan siapa? Orang-orang yang mereka ternyata suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Karena kan Allah mengikuti persangkaan siapa? Hambanya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Faminha faedah selanjutnya, anna sabra ala al-bala' fi dhatillahi azza wa jal min asbabi dukhulil jannah. Sabar dalam menghadapi ujian di jalan Allah itu termasuk sebab-sebab masuk surga. Sabar menghadapi ujian di jalan Allah. Ada kan orang diuji di jalan setan, Pak. Tapi banyak ya anehnya orang yang sangat sabar dalam ujian di jalan setan, Pak. Ada enggak? Banyak. Ada orang lagi nyari ilmu kanoragan, ya. Harus bertapa di dalam sebuah gua yang angker selama berhari-hari, bahkan 40 hari, makannya sedikit. Sampai dia berani, Pak. Bersedia untuk menyusahkan dirinya demi untuk mendapatkan ya ilmu-ilmu yang sesat seperti itu. Kok bisa orang sabar menghadapi ujian di jalan setan? Mungkin antum pernah mendengar kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap oleh Khalifah Ma'mun Al-Mu'tasim Billah, yang kemudian Imam Ahmad hendak disiksa hanya karena tidak mau mengucapkan Al-Quran apa? Makhluk. Ketika beliau dibawa ke ruang penyiksaan, tiba-tiba Imam Ahmad ditarik bajunya oleh seseorang. Lalu Imam Ahmad menoleh. Lalu orang ini berkata, "Kamu kenal aku tidak?" Kata Imam Ahmad, "Tidak." "Aku Abul Haitham. Aku penjahat nomor satu di negeri ini. 17 tahun aku disiksa untuk meninggalkan kejahatan. Tapi aku sabar." "Maka kamu harusnya lebih bisa bersabar." Masya Allah. "Saya 17 tahun," kata dia, "saya disiksa untuk meninggalkan kejahatan. Saya tidak tinggalkan kejahatan, saya sabar." Masya Allah, ada ternyata orang-orang yang sabar di atas apa? Kejahatan, sabar di atas kemaksiatan. La ilaha illallah. Masa kita tidak sabar di atas kebenaran? Makanya, ya semenjak itu Imam Ahmad mendoakan tuh. Semoga Allah merahmati Abul Haitham. Semoga Allah merahmati Abul Haitham. Sampai anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah merasa heran. Kok bapaknya seringkali mendoakan Abul Haitham? Siapa itu bapak? Maka Imam Ahmad menceritakan kisah tadi. Iya. Artinya orang-orang yang di jalan kebatilan, mereka mau sabar. Mengapa kita tidak sabar untuk mendapatkan sesuatu yang sangat mulia, ya akhal Islam? Itu surga Allah Jalla wa'ala. Iya. Wa minha faedah selanjutnya, tabsyirul mu'minin bin nasr. Itu kabar gembira untuk kaum mu'minin, bahwa mereka pasti dibela oleh Allah. Pasti ditolong oleh Allah, Pak. Tapi kan untuk mendapatkan pertolongan ada syaratnya, Pak. Kapan Allah tolong kita? Apabila kita terus menolong agama Allah. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian di atas agamanya. Jadi syarat datangnya pertolongan kapan, Pak? Saat kita membela agama Allah. Bagaimana kita akan membela agama Allah kalau kita tidak menuntut ilmu? Membela agama Allah bukan sebatas berkuar-kuar di jalan-jalan, Pak. Hakikat membela agama Allah ini mempelajari ilmu dan mengamalkannya dan menyebarkannya kepada manusia. Agar manusia mau kembali kepada agama Allah Azza wa Jal. Dan kita istiqomah di atas amalan saleh, ya, di atas tauhid, di atas sunnah Rasul. Dan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Itu membela agama Allah Azza wa Jal. Maka ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, sabarkan diri kita untuk membela agama Allah. Sabarkan diri kita untuk menolong agama Allah dengan cara belajar terus. Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, ya akhi. Dan mendakwahkannya kepada siapa? Kepada manusia. Bela syariat ini dari orang-orang yang ingin merusak dengan pemikirannya yang rusak. Mungkin kalau ada orang yang mencaci maki Rasulullah, saya yakin semua orang marah, Pak. Kalau ada orang yang menghina Al-Quran, saya yakin semua marah, Pak. Tapi kan menghancurkan Islam itu, ya, yang paling berat bukan itunya, Pak. Dimasukkan ke dalam Islam, orang-orang yang berbicara tentang Islam, dengan apa? Dengan sebatas otaknya. Lalu kemudian dia, ya, mengotak-ngatik, menafsirkan Al-Quran, hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Hancur Islam dengan cara seperti itu. Yang ngomongnya pakai pakaian Muslim, ya, pinter bahasa Arab. Yang seperti ini lebih menghancurkan Islam, Mbak. Lebih merusak Islam, Mbak. Maka kita bela dengan cara apa? Bantah. Dan kita tidak bisa membantah kalau kita tidak menuntut ilmu Allah Azza wa Jal. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyakum. Makanya jihad ilmu itu jihad yang besar, Pak. Allah menamai dalam menamai jihad ilmu dalam Al-Qur'an sebagai jihad yang besar. Allah berfirman dalam surat apa itu? Al-Furqan. Ini ayat 52. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu taati orang-orang kafir itu, kata Allah. Dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ini ayat, sepakat seluruh ulama bahwa ini ayat makkiyah. Bukan ayat madaniyah. Dan saat itu belum disyariatkan jihad dengan perang, belum. Semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan jihad dalam ayat ini adalah jihad dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu, ya. Ternyata Allah menamai jihad dengan ilmu itu sebagai jihad yang apa? Yang besar, Pak. Yang besar. Iya. Maka jihad kita di zaman sekarang, kata Syekh Albani, yang paling agung adalah jihadul ilm. Menjihadi diri kita untuk mau menuntut ilm. Untuk membaca kitab-kitab ulama, kita sibukkan dengan menuntut ilm. Ya, jangan disibukkan dengan HP dan yang lainnya. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Berusaha kita kuasai kitab-kitab ulama. Berapa banyak kitab-kitab ilmu yang belum kita kuasai, Pak? Sementara kita sibuk mengikuti berita-berita viral. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha. Al-isyara ila ma ja'a fil hadith sahih huffatil jannatu bil makari. Ayat ini menunjukkan pembenaran terhadap sebuah hadis yang sahih. Itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga dikelilingi oleh yang susah-susah. Maksudnya yang susah-susah itu apa sih? Yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sebutkan dalam riwayat Nasa'i, ketika Allah telah menciptakan surga dan neraka, Ia telah menciptakan surga. Allah menyuruh Jibril melihat surga. Kata malaikat Jibril, ya Allah, ya, tidak ada satupun orang yang mendengar tentang surga, pasti dia berharap masuk surga, ya Allah. Lalu kemudian Allah, ya, menyelimuti surga dengan perkara-perkara yang sulit. Lalu malaikat Jibril disuruh untuk melihatnya lagi. Maka malaikat Jibril berkata, ya Allah, aku khawatir tidak ada orang yang bisa masuk surga. Kenapa? Karena huffatil jannatu bil makarih. Karena surga itu diliputi oleh perkara-perkara apa? Yang berat, yang susah, yang sulit, yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Perintah-perintah Allah rata-rata enggak disukai hawa nafsu, Pak. Coba di Indonesia ini yang sholat dari kaum muslimin berapa, Pak? Banyak orang Islam, KTP-nya Islam, enggak sholat, Pak. Enggak sholat. Iya. Mendengar adzan, boro-boro datang. Ya, bahkan kita punya teman, dia kontraktor. Dia bilang, Ustaz, saya punya pekerja kuli bangunan enggak pada sholat, Ustaz. Saya pernah ngancam mereka, kamu kalau enggak sholat saya pecat. Jawabnya apa? Mendingan dipecat, Pak. La ilaha illallah. Iya. Ternyata sholat berat tidak, Pak? Berat, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal. Makanya bersyukur kita semua masih diberikan oleh Allah kemudahan sholat, Pak. Alhamdulillah. Kita masih mau melangkahkan kaki kita untuk ke masjid. Alhamdulillah. Pertahankan ini sampai meninggal dunia, wallah. Karena banyak orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah kemudahan itu, Pak. perintah-perintah Allah itu tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Dan larangan-larangan Allah justru lebih suka disukai oleh syahwat kita. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Wahuffatin naru bisyahawat. Dan api neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Ya, berat memang, Pak. Berarti kalau pengen masuk surga harus sabar mendirikan sholat. Harus sabar meninggalkan maksiat. Ketika kita sholat aja, buat bisa sabar, bisa khusyuk terus, berat gak, Pak? Berat. Di awal-awal khusyuk, tahu-tahu pikiran kita pergi entah kemana. Ya. Allah musta'an walitiklan. Faminha faidah selanjutnya. Annahu la wusula ilal kamal illa ba'da tajarru'i ka'sis sabr. Bahwasanya tidak akan mungkin kita sampai kepada kesempurnaan kecuali setelah kita, ya, bersabar menghadapi berbagai macam ujian. Baru kita akan sampai kepada apa? Kesempurnaan, akhi. Banyak orang yang ikut perlombaan-perlombaan dunia, Pak. Supaya bisa mendapatkan apa? Bisa mendapatkan sabuk. Ya, bisa mendapatkan piala. Bisa mendapatkan apa? Pujian dan yang lainnya. Ada orang ikut pertandingan tinju. Bersedia dia dihajar sama lawannya babak belur, enggak masalah. Untuk mendapatkan apa, Pak? Hanya sedikit dunia. Maka kita untuk mendapatkan surga harus mau babak belur juga. Ya. Maka dari itulah, ya akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, memang ya orang lebih semangat kepada dunia. Kenapa? Terlihat oleh mata masalahnya, Pak. Kenapa banyak orang enggak semangat kepada surga? Enggak kelihatan masalahnya. Surga enggak kelihatan. Bahkan sebagian orang menganggap, "Ah, itu cuma cerita aja. Ah, itu cuma iming-iming aja itu." Iya. Hanya orang-orang yang beriman saja yang berani, ya, bersusah payah untuk meraih apa? Surga Allah Azza wa Jal. Iya. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya. Yang bisa mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan, apa-apa yang telah kalian infakkan itu dari harta. Falil walidain, maka hendaklah yang kamu dahulukan adalah orang tuamu. Wal aqrabin, dan orang-orang yang terdekat kepadamu. Wal yatama, dan orang-orang anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan ibnu sabil. Ibnu sabil siapa? Hah? Ibnu sabil itu musafir yang kehabisan apa? Bekal. Wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, sesungguhnya Allah mengetahui perbuatan itu. Artinya Allah pasti catat dan Allah pasti berikan apa? Balasan. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para sahabat yang bertanya. Allah berfirman, yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Siapa mereka di sini? Yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Madza yunfiqun? Pertanyaan, madza yunfiqun? Ya. Apa yang mereka hendak, apa untuk, kepada siapa yang mereka itu berinfak? Siapa yang berhak, yang paling berhak untuk diberikan apa? Infak. Siapa ya yang paling besar pahalanya ketika kita apa? Berikan infak. Masya Allah, Pak, ya. Makanya para sahabat itu selalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa? apa amalan yang paling utama. Apa sih amalan yang paling utama? Kenapa? Karena memang kita beramal itu memang harus mencari yang paling apa? Yang paling utama. Jangan ngasal, Pak. Ada orang mau infak ngasal, yang penting saya sedekah lah. Jangan ngasal. Yang kita pikirkan gimana sedekah yang kita berikan itu tapi dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena sudah masuk isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.